Dan sudah kita sebutkan kapan seseorang itu kesurupan, di antara sebabnya sudah kita sebutkan. Ruqyah juga berlaku kepada kasus al-ain, kena penyakit ain. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya, al-ain haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ain. Ini menunjukkan dahsyatnya ain. Seandainya dia bisa mendahului, maka ain ini lebih cepat terjadi. Dan ain ma'ruf, ya, di antaranya ainul hasad, ya. Sebagaimana antum ketahui, al-ain biasanya terlempar dari pandangan-pandangan orang yang hasad. Dan ain bukan hanya terjadi pada atau dari manusia, jin juga bisa mendatangkan ain. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, al-ain ainat. Ain itu ada dua, ainun insiyah wa ainun jinniyah. Ya. Faqad sahha an Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun. Faqal istarqu laha fa inna biha an-nadhra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Ummu Salamah melihat ada jariyah, ya, anak wanita kecil yang di wajahnya adalah ada padanya saf'ah. Saf'ah dikatakan oleh Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra, artinya saf'ah adalah nadratan ay ya'ni minal jin. Ya, pandangan dari jin. Apa maksudnya? Yaqul biha ainun asabatha min nadharil jin anfadhu min asannatir rimah. Dikatakan Ibnu Qayyim, ya, dari tafsir ini, dari yang ditakwilkan oleh Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra, yaitu pandangan dari pandangan ain yang ditimbulkan oleh jin. Ya. Ditimbulkan oleh jin. Yang ini lebih ngeri, bisa masuk, lebih menembus, lebih nyampe. Ya. Dari sasaran orang yang memanah. Ya. Dan disunahkan bagi kita yang punya anak kecil yang belum bisa membentengi dirinya untuk ditahsin. Ya. Seperti Rasulullah mentahsin Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahit tammah wa min kulli syaitanin lamah wa min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin hamah wa min kulli ainin lamah. Ya. Ini apa? Pelajaran. Bukan hanya untuk kita yang membentengi, tapi anak kita juga perlu dibentengi. Tidak heran kalau anak kecil, ya, sekitar 3 tahun, 4 tahun sering bicara, "Mi, Bi, saya kok lihat ada nenek-nenek terbang di pojok sana, ya. Mereka melihat hal-hal yang aneh." Ini bukannya panca indera keenam, karena memang melihat jin. Ya. Mereka memang melihat jin karena enggak ada benteng. Ya. Ini ain perlu juga anak kecil untuk diajari ruqyahnya. Kalau satu orang sesuai dengan dhamirnya, ya. Anak kita misalkan, anak kita laki-laki, ya. U'iduka, kalau perempuan u'iduki, kalau perempuan, kalau kedua u'idukuma, ya. Sebagaimana Nabi pakai dhamir u'idukuma. Ya. 6. Bi kalimatillah tamma min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya. 6. Dan ain ini bahkan terkadang juga terjadi fil waqi', pada kenyataannya menimpa pada diri seorang itu sendiri. Bukan hanya untuk melihat orang lain, tapi melihat dirinya sendiri juga bisa kena ain melalui kaca. kaca yang dia lihat, dia takjub dengan penampilan dia sendiri. Ternyata ada kejadian di daerah Saudi terjadi. Nah, wallahu ta'ala alam. Dan di sana juga ada pandangan yang berbahaya selain dari manusia, pandangan dari ular. Yang ular ini juluki dalam riwayat Al-Bukhari dzul khuttatain, ular yang mempunyai garis di belakangnya putih. Ular ini gak terlalu panjang. Ular ini sampai disebutkan kalau melihat ibu hamil sampai apa? Keguguran. Janinnya keguguran. Karena apa? Dilihat sama ular ini. Ya. Ular ini kalau melihat, ya, pandangannya pandangan sangat tajam, berpenyakit. Nah, ini tentang ain, bahwasanya ain itu hak, ya, dan ain itu hak. Terjadi, tidak bisa seseorang menolak saya tidak beriman dengan ain. Padahal Nabi sudah menjelaskan, Nabi sudah menjelaskan. Dan terapinya ain, sebagaimana disebutkan dalam Nabi, hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan berwudu. Jika ketahuan pelaku ainnya, pelaku apa? Al-ainnya ketahuan, orang yang melempar ainnya ketahuan. Misalkan ada tamu, tamu ini masih orang-orang sekitar sini. Habis melihat anak kita tiba-tiba jatuh sakit. Kadang orang tidak berpikir anak kita tiba-tiba demam, gak ada sebab, gak ada akibat, tiba-tiba demam, dibawa ke dokter. Kasih obat gak turun-turun. Diruqyah kok sembuh. Ternyata karena ain. Di sini tidak terlalu tenar namanya ain. Tapi kalau di Arab, subhanallah. Antum ngelihat anaknya orang Arab saja, ya, antum bakal dipukul. Ya. Ada kejadian jamaah-jamaah umrah kemarin, haji kemarin, ya, anaknya tiba-tiba didatangi, diciumi, kemudian difoto, selfie, dimarah. Kenapa? Mereka sangat takut sama ain, sampai menjadi adat, ya, sampai menjadi adat. Nah, sampai akhirnya travel-travel umrah diingatkan agar tidak bermudah-mudahan selfie, ya. Selfie apalagi di Al-Haram. Naam. Dan Al-Ain ini, jika kita tahu Al-Ainnya, ya, pelakunya, maka dia disuruh berwudu. Sebagaimana disebutkan oleh teman-teman kita, ya, murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah, tatkala ada seorang penyair yang membacakan syair begitu indah di hadapan Syekh Muqbil di meja, penyair ini ada di sampingnya membacakan syairnya yang begitu indah, menakjubkan, di depan ribuan santri-santri Syekh Muqbil rahimahullah, tiba-tiba santri ini tidak bisa berbicara, bisu. Dan ketika itu kita tidak tahu siapa yang melempar ain, orang begitu banyak, ya. Akhirnya Syekh memerintah penjaga-penjaga pintu untuk menutup pintunya, dan diperintahkan yaitu para hadirin untuk keluar dari pintu. Mereka masing-masing berwudu satu demi satu. Sampai akhirnya air wudunya digunakan untuk memandikan ikhwah ini, dan sudah langsung ketika itu bisa berbicara kembali. Yang jadi masalah kita gak tahu siapa al-ainnya, siapa orang yang melempar ain, siapa. Ini jadi masalah. Kalau gak tahu, ya, kita ruqyah sampai sembuh. Jangan nunggu seseorang yang kena ain minta ruqyah. Sekali lagi, antum yang meruqyah, ya. Karena apa? Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, ya, man istata'a minkum ayyan fa akha falyaf'al, ya, falyaf'al. Kemudian telah kita lalui pula bahwasanya selain ruqyah ini untuk sihir, untuk kesurupan, untuk ain, juga bisa untuk humah. Humah itu apa? Gigitan-gigitan hewan. Binatang buas. Binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, ataupun hewan yang lainnya dari hewan-hewan kecil semacam semut, ya, yang sangat panas sekali tatkala gigit, ini ternyata juga pakai terapi ruqyah, ya, ruqyah, ya. Kemudian bahkan disebutkan Ibnu Qayyim dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan khusus tentang Tibbun Nabawi. Orang yang kena sengat kalajengking, selain diruqyah, ternyata menggunakan air dengan garam. Pada lokasi gigitan dikasih air dengan garam. Subhanallah. Ya. Ini kalau kita tidak belajar, tidak tahu. ya, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tanda-tanda tahu seseorang itu ada isinya, ada jinnya apa enggak, ya, bisa dibagi menjadi tiga: ketika sadar, ketika tidur, dan ketika diruqyah. Ya, ketika tidurnya tadi kita sebutkan seperti gigi sering mengerat, ya, krek gitu ya. Ya, kemudian sulit tidur, ya, sulit untuk tidur dan bangunnya juga sulit. Selain itu cemas dalam tidur, gelisah, tidur bangun, tidur bangun. Ya. Nah, kemudian dia melihat dalam tidurnya mimpi-mimpi hewan yang menakutkan, binatang buas, atau mimpi melihat kera, serigala, monyet, ya, kuda, melihat singa dan lain sebagainya, tikus, ya, dan mimpi terjatuh dari tempat yang tinggi. Juga dia terkadang nangis atau tertawa ketika tertidurnya, kadang teriak ketika tertidurnya. Juga kadang melihat, seorang melihat laki-laki, laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki. Bahkan, ya, akramakumullah, ya, seorang laki-laki mimpi menstubui wanita, atau wanita mimpi menstubui berhubungan dengan laki-laki. Ya, ini juga diantara tanda. Artinya apa? Kita gak mengatakan ini dijazm seperti ini, tapi mayoritas, karena gak ada dalil. Tapi melalui apa? Istiqra. Melalui apa? Melalui tajarrub, kebiasaan, ya. Kemudian melihat tempat-tempat yang mengerikan, kuburan, atau melihat masuk dalam alam kubur, ya. Juga kadang melihat seorang laki-laki yang tinggi sekali, kadang melihat laki-laki orang yang pendek sekali, ya. Juga kadang ngorok-ngoroknya keras, ya, ngorok yang keras. Dan juga kadang melihat orang yang sudah mati, ya. Kemudian ketika tersadar, diantara tanda-tandanya adalah sering was-was, muncul ragu-ragu, wudu berkali-kali. Habis wudu dia terasa kencingnya netes apa enggak, ya. Ini dibikin was-was terus, ya. Kesempatan bagi syaitan, ya. Apalagi sholat, Allahu Akbar, ah gak jadi, Allahu Akbar, enggak jadi. Sampai sudah mau rukuk baru ketemu Allahu Akbar. Ini was-was, ya. Was-was. Kemudian ghadab seri, cepat marah. Ya, cepat marah, ya. Kalau sudah ngomong sedikit, ya, mata sudah memerah. Ya. Inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu ngalir di pembuluh darah. Di mata ini ada pembuluh darah kecil. Ya. Dia kalau lagi marah membesar. Kalau membesar, syaitan semakin leluasa melewati pembuluh darahnya. Ya. Oleh karena itu disuruh wudu. Wudu ini untuk mendinginkan, untuk membakar syaitan yang ada di dalam darah, apalagi mata ini, ya. Orang kalau sudah kena ruqyah, matanya merah. Ya. Pernah kita meruqyah, ya? Jam 12 yang kita ruqyah ini pasiennya sudah ngorok. Kita pikir tidur. Ternyata sedang sekarat. Setengah dua malam, akhirnya dia muntah darah setelah dipel oleh sahabat kita jazakallahu khair, dipel, ya, diperas darah tadi itu hampir setengah ember. Kalau manusia, darahnya manusia pasti dia sudah mati. Darahnya manusia cuma 5 liter. Ini lebih dari 5 liter. Nah, langsung matanya tidak merah, langsung putih lagi. Mukanya yang tadi pucat langsung ceria lagi. Teman kita menasihati, jangan percaya, masih ada lagi. Baca lagi, merah lagi matanya. Iya, ternyata masih ada lagi jin lain lagi. Enam. Ini alam gaib. Gaib bagi kita dan bukan gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia condong untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kalau dirangsang maksiat sedikit, dikejar maksiat itu, ya. Kemudian malas melakukan ibadah, bangun tidur malas. Ya. Mau ibadah malas, kalau sholat malas-malasan. Kalau sholat depannya manusia, dibagus-baguskan. Sholat sendirian, malas sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian apa? Sulit untuk khusyuk ketika sholat. Mau khusyuk itu sulit. Mau berusaha ngadep, menghadirkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hilang lagi. Ngadep lagi, hilang lagi. Ya. Nah. Kemudian terkadang didapati asar efek Sering kita dapati orang sholat di samping kita, tangannya naik-naik, ya, gerak-gerak, giginya, ya, ini syaitannya nggak tenang, jinnya nggak tenang dalam ibadah. Kemudian jantung berdebar terlalu keras, karena jantung ini sumbernya pompa, pompa darah, sedangkan syaitan itu ngalir lewat pembuluh darah. Ya. Dia semakin apa? Semakin keras denyut jantungnya, dan dia suka cemas, kebingungan, banyak mikir, dan banyak lupa. Ya. Perkara dunia aja lupa, sholat lebih-lebih sering rokaatnya sholatnya lupa. Ya. Nah, ini tanda-tanda. Kemudian dia seperti merasa dibisiki, awas ada orang akan membunuhmu, awas ada orang memata-mataimu, awas ada orang yang selalu mengadu domba dirimu. Ini dibisik-bisiki, ini syaitan, jangan diikuti. Awas, naudzubillah. Ya, itu bisa terjadi pada siapa saja, ya, pada siapa saja. Dan dirinya ingin terbayang-bayang untuk berzina dengan wanita ini dan itu, ya. Ini diantara tanda-tanda pula, condong untuk ingin berbuat maksiat. Kemudian terkadang dia mencium aroma-aroma yang wangi, seperti bunga, bunga melati, bunga apalagi itu yang tanam kuburan, Kamboja, ya, khas. Kalau ada bunga Kamboja ada kuntilanak katanya, di Pontianak khasnya kuntilanak. Enam. Dan kadang bahkan bau yang sangat busuk. Pernah kita satu kajian, dalam kajian, majelis kajian, satu rumah yang kosong, ketika kita kajian kok tiba-tiba baunya seperti bau bangkai. Subhanallah, enggak ada apa-apa. Kok baru belajar bau bangkai. Baru kita baca ayat kursi hilang seketika. Yang tetangga sebelah ceritanya sama. Istrinya sedang masak di dapur seperti bau mayat. Nah ini kehadiran mereka ini yang baunya bau-bau, ya, bau jijik gini. Ya. Kemudian kadang dia melihat seperti sesuatu bergerak sendiri, ya. Ada boneka tiba-tiba bergerak sendiri, ya. Sebenarnya bukan bonekanya yang bergerak, kita kepalanya dimasuki ini, dibikin khayalan dari kepala kita. Nah, bisa jadi bonekanya bergerak, jin yang mengelabui dia digerakkan tangannya oleh jin, ya, oleh syaitan, ya. Dan kadang dia mengucapkan atau berlaku dengan tindakan-tindakan yang konyol, yang kira-kira dia itu bukan dia yang melakukan, ya. Ucapan dari ucapan atau perbuatan. Juga kadang kalau sadar dia melihat jin, ini bisa jadi dia yang ada isinya, ya. Kemudian kalau dari ruqyah nampak reaksi-reaksi sangat banyak, dari suara teriakan. Dulu kita, ya, saat meruqyah seorang teman kita, ya, saat diruqyah, subhanallah, teman kita ini bisa terbang dalam keadaan dia tidur telentang. Setelah terbang dibanting sama jinnya ke lantai, ya, tapi alhamdulillah gak sampai memudaratkan dia. Berkali-kali setelah diruqyah jinnya marah, dibanting lagi. Ini sampai demikian mudaratnya mereka, mendatangkan ancaman, ya. Begitu pula saat kita mendapati seorang ikhwah dari Amerika, ya. Dia bercerita, saat kita datangi, kadang istrinya melihat ada kepala laki-laki nongol di dapur. Dia main senjata bebas, wanita biasa pakai senjata, apalagi orang Amerika, pakai pistol, tembak, dor, dor, dor, dor. Kalau orang beneran mati itu kepala itu. Tapi ini mana apa jin, alhamdulillah jin. Kalau orang beneran yang ngintip itu mati, subhanallah. Ya. Orang sana demikian, jinnya juga sangar-sangar, ya. Di Arab, bukan hanya jinnya, ikan hiunya juga lebih dahsyat daripada di Indonesia. Kita dapati, ya. Jadi saat di ruqyah, ya, malamnya ini putrinya ini diancam oleh jinnya, ditulis pakai darah I love you, cinta sama anaknya. Ya, anaknya yang wanita dari Amerika nih, ditulis I love you. Ketika anaknya berangkat kajian, kakinya kok gatal, ternyata ada bekas cakaran. Ini alam-alam, apa alam gaib, enggak bisa kita lihat, dan itu makarnya mereka. Makanya kita diperintah untuk berlindung, ya. Berlindung kepada Allah dengan benteng-benteng, zikir pagi dan petang, sering banyak baca Al-Quran, jangan lupakan Al-Quran, ya, dengan gadget-gadget. Alhamdulillah, ya. Kemudian Tadi kalau berbicara dengan jin, jangan banyak bicara. Cukup sebagaimana dikatakan oleh Syalbani, ukhruj aduwallah. Udah keluar kamu wahai musuh Allah, ya. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, ukhruj ya aduwallah, ya. Kemudian kita ingin persingkat, ruqyah itu sangat banyak. Tadi kita sebutkan sihir, kesurupan, ain, dan sengatan hewan. Disebutkan oleh Ibn Qayyim, insyaallah kita akan bahas ruqyah untuk orang yang kena luka, ruqyah untuk daerah yang sakit, ruqyah untuk gigitan kalajengking. Ruqyah untuk disebutkan, ya. Insyaallah di lain kesempatan saja karena tidak memungkinkan untuk kita bacakan dalam kesempatan kali ini. Naam. Yang terakhir, khulasahnya, intinya dari apa yang kita sebutkan, dari apa yang telah kita sebutkan, terapinya ruqyah banyak dari percobaan-percobaan. Sebagaimana tentunya tidak keluar dari tiga syarat ruqyah yang telah kita sebutkan. Ya. Mau pakai air zam-zam. Karena dengan berdalil dengan keumuman hadis tentang air zam-zam. Setelah air zam-zam masih ditumbuk, dikasih daun bidara. Masih dibacakan. Ya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim juga menjadikan ruqyah untuk wanita yang sulit melahirkan. Ya. Alhamdulillah sudah kita coba, ya, sekitar hampir 20 hari lalu. Subhanallah, sukses, ya. Dan ruqyah-ruqyah sangat banyak, ya. Tapi yang jelas jangan sampai menyelisih syariat, ya. Jangan sampai menyelisih syariat dan jangan sampai terkandung padanya unsur kesyirikan sebagaimana hadis Auf bin Malik. Kita mendapat pengalaman dari teman-teman kita di Yaman, di antaranya bagaimana caranya Anda tahu sekaligus caranya Anda menerapi diri Anda yang kemungkinan ada jin. Mungkin kita masing-masing gak ngerasa loh diri kita ada jinnya, gak ngerasa, pede. Antum harusnya bilang antum ke teman antum, antum harusnya diruqyah ini, antum suka marah sama anak, diruqyah, gak tahu yang ngomong ternyata ada jinnya. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan, ibu ini bawa anaknya perempuannya ke terapi ruqyah. Setelah diruqyah ternyata anaknya tidak apa-apa, ibunya yang kepanasan. Nah, ini sering, ya. Kita meruqyah seseorang, ya, meruqyah anaknya, ternyata ibunya kok mual-mual di belakang, ya. Demikian, ini sering terjadi, ya. Dan kata teman kita, ya, dan caranya tidak menyelisih syariat, ya. Bahkan sunnah untuk membaca surat Al-Baqarah, ya. Caranya apa? Coba antum. Coba hari ini antum coba, ya. Antum baca surat Al-Baqarah satu majlis. Surat Al-Baqarah ini diketahui apa? Melalui proses uji coba. Ya. Kalau surat Al-Baqarah pada keumuman dalil, sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulu baitan fiha fihi yukra'u Al-Baqarah. Ya. Mereka syaitan itu tidak masuk rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nah. Lah ini percobaan ikhwah ini dari sekian banyak pasien. Antum baca surat Al-Baqarah jangan berhenti-henti. Enggak ada hentinya. Jangan sampai ada HP surat Al-Baqarah, tindut-tindut ada WhatsApp dibaca, hentikan surat Al-Baqarah. Enggak. Ya, ini termasuk adab hamlul Quran, adab membawa Al-Quran, adab membaca Al-Quran, lalu baca Al-Quran, ada HP singkirin HP. Jangan sampai ada HP didulukan HP-nya. Ini enggak apa? Bukan termasuk adab hamlul Quran, ya. Kalau HP HP, Al-Qur'an Al-Qur'an, ya. Jadi caranya antum baca surat Al-Baqarah satu majelis. Artinya satu majelis, antum kalau kebelet kencing kamar mandi, ya, atau ada haja kamar mandi, ya. Ya jangan Jangan baca dulu, ketika sudah kosong betul-betul siap, gak ada hajah apa-apa, antum betul-betul menyiapkan diri antum, membaca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 286, langsung selesai. Satu jam setengah, ya, lama-lamanya paling yang bacanya lambat, 2 jam. Antum sediakan waktu untuk itu. Orang yang gak kuat, ya, matanya ini akan kabur membaca Al-Quran. Sering menguap, ya, atau mulai mual-mual, atau mulai gelisah. Ah, ketahuilah ada sinyal di dalam diri antum. Ya, terus baca terus, dirutini. Nah, begitu pula untuk orang-orang yang kena memsus, kesurupan, kena sihir, biasanya kalau baca sendiri tidak akan kuat. Antum sampingi, antum apa, duduk di sampingnya, dibarengin dia, baca zikir pagi petang didampingi, baca Al-Quran didampingi. Kalau dia tidak kuat, bimbing. Nah, itu perjuangan berat, ya, perjuangan berat. Coba Al-Baqarah saja, duduk satu majelis, dirasakan diantaranya. Ini percobaan yang sudah melakukan berkali-kali sekian pasien dengan terapi surat Al-Baqarah. Adapun kalau orang kena ain, sihir, ya, memsus, ya, kalau diruqyah silakan diruqyah, mau ruqyah, mau mu'awidzatain, ya, Al-Ikhlas, mau ayat kursi, mau surat Al-Mulk, mau surat Al-Qasas, mau surat Asy-Syu'ara, mau surat Al-Jin, mau surat Al-Fatihah, ya, mau surat Al-Baqarah dari awal, mau ayat terakhir, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, silahkan baca, pokoknya baca terus, ya, baca terus. Memang menurut sekian tajrubah, percobaan, ada beberapa ayat yang ayat ini betul-betul berefek sekali terhadap terapi jin, sampai mereka terkadang mengumpulkan. Ya, enggak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seperti ini, kecuali yang sudah datang seperti mauidzatain, ayat kursi. Adapun yang lainnya tidak disebutkan, tapi melalui tajrubah ini sangat manjur. Sebagaimana hadis Auf bin Malik, apa? La ba'sa birruqa malam yakun syirk. Malam yakun fihi syirk. Enggak apa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan, berarti diperbolehkan, ya. Diperbolehkan. Ya, begitu pula mau dimandikan dengan air, dikasih bidara, diruqyah dahulu, tapi mandinya jangan di dalam kamar mandi, di luar kamar mandi, dimandikan. Ya, kita pernah dapati kasus pasien, habis kita ruqyah kepanasan, kita biarin dia di kamar mandi, subhanallah, keluar dari kamar mandi telanjang, kita biarkan, ya, permisi ya. Kemudian kita masukkan kamar mandi, tak saya tutup, di kamar mandi, subhanallah, kok lama, ternyata dia teriak. Ini baru tempat tinggal saya. Karena kamar mandi tempat tinggalnya setan. Senang mereka habis duduk ya kepanasan, kamar mandi dingin, ya, ya. Tempat tinggalnya mereka. Ternyata di kamar mandi sambil kayak renang ini. Orang sudah tua, umurnya sudah 50-an, sambil renang. Permisi lagi ya, celana dalamnya ditaruh di ember. Setelah itu embernya diminum bekas celana dalamnya. Akramakumullah. Ya, ini berlaku mereka, ya, berlaku mereka. Nah, maka sekian cara dipersilahkan, ya, cara-cara ruqyah selama tidak menyelisih syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, ini ringkas cerita saja. Sebenarnya pembahasan masih banyak, kita lanjutkan dalam pembahasan khusus materi Tibbun Nabawi. Ada pertanyaan? Tafadhal, kalau ada pertanyaan masih ada sekitar 10 menit aja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bolehkah istri yang sedang haid membantu suami untuk meruqyah? Suami istri yang haid biasanya, ya, namanya laki sama pria dan wanita tidak akan sama. Iman itu ternyata pengaruh terhadap ruqyah. Tatkala kita meruqyah, ya, kita meruqyah waktu itu kita masih bujangan, ngoyok sekali. Ada sahabat kita yang meruqyah punya 2 istri, baru mau baca Qul huwallahu ahad kenceng di tempat tidur. Yang kita berhari-hari ini ngeruqyah ini, ya. Karena apa? Kekokohan, keimanan, ketakwaan, pengaruh. Ya, orang pelaku maksiat suruh ngeruqyah. Ya. Orangnya suka lihatnya film porno, suruh ngeruqyah. Jinnya bilang, "Ah, itu suka lihat film porno itu, saya tahu, udah bingung, udah gelisah." Nah, cari orang yang bertakwa, imannya kuat, ya. Jin ini suka ngasih syubhat. Antum dikasih syubhat, sudah bingung, ya. Kalah sama dia sudah 1-0 sudah, ya. Tajwid kamu salah, ruqyah sok ruqyah. Nah, baca surat Al-Mulk, ternyata jinnya hafal 30 juz, ya. Nah, ada di waktu di Yaman ya, ada jin-jinnya hafal 30 juz. Ini ikhwannya ini sudah capek sekali di rukyah. Udah kalau kamu nak keluar tak panggil Syekh Mukbil nanti. Dipanggil Syekh Mukbil belum masuk ruangan jinnya sudah kabur ya. Itu baru namanya. Namanya orang bertakwa saja sudah bikin takut ya. Kalau namanya orang berbuat maksiat ya enggak takut jinnya ya. Nah, orang yang haid, nifas ya, wanita enggak sama dengan laki-laki ya. Usahakan yang meruqyah laki-laki. Pertama dia kuat. Tatkala jin melakukan perlawanan dia punya tenaga. Kedua, imannya laki-laki enggak sama sama imannya wanita. Wanita haid sholat, enggak sholat. Sebulan sekali rutin. 7 hari enggak sholat, enggak puasa. Ya. 7 hari dia enggak sholat. Ya. Yang laki-laki sholatnya ke masjid. Ya. Kemudian dia juga sholat terus. Yang ini enggak, wanita enggak boleh baca Al-Quran. Yang laki-laki baca Al-Quran, enggak sama. Ya. Kalau mau bantu-bantu, ya bantu-bantu, bantu megangi saja. Nah. Khawatir kalau imannya lemah, kadang jinnya bisa berpindah kepada orang imannya lemah. Ya. Dikhawatirkan. Jangan bilang, mana dalilnya? Ya enggak ada dalilnya. Nah, tapi kenyataannya bisa. Nah. Kemudian bagaimana menghancurkan buhul ya yang kita tidak ketahui lokasinya. Tadi kadang buhul seperti buhulnya Rasulullah, akadnya tadi dikasih tahu malaikat, nah di sana. Ya. Kalau terkadang ada saudara kita mimpi bukhulnya ditanam sama tukang sihirnya di situ. Ya. Hati-hati kalau bicara dengan jin ya. Jinnya kadang bilang, "Oh, tukang sihir yang menyuruh saya menanam bukhulnya di daerah sana. Digali terus enggak dapat." Oh, enggak di daerah sana, digali sampai capek, ditipu sama jinnya. Ya. Dibilang nanti kadang yang menyuruh sihir ini adalah keponakan kamu sendiri. Kadang jin itu ngomong ingin mengadu domba kita sama keponakan, sama keluarga. Makanya jangan dipercaya. Ingin mengadu domba tatkala diruqyah. Ya. Itu makarnya mereka. Makanya kalau enggak ketemu bukhulnya, tetap diruqyah. Sampai apa? Sampai sembuh, ya. Sampai sembuh. Jin ini enggak akan keluar dari tubuh orang. Makanya kalau orang kena kesurupan, kesurupan itu jinnya pengin masuk, keluar mata sya, haitsu sya, kaifa sya. Terserah dia mau masuk keluar, jinnya terserah, free ya. Nah, ketika ngelamun masuk, ada orang nih ngelamun masuk. Tapi kalau sihir, sihir ini dia tidak keluar kecuali atas izin tukang sihirnya. Kalau jinnya mau keluar akan dibunuh sama tukang sihirnya, karena sudah ada perjanjian ya. Ada perjanjian kalau dia keluar dari tubuh mata tukang sihir akan membunuh jin itu. Tapi kalau jin ini sukses, tukang sihir apa? Ada maharnya. Mau menyembelih istrinya, menyembelih anaknya, menyembelih ayam untuk dipersembahkan kepada jin, mau perbuatan pokoknya sekitar perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat. Maka apa? Diruqyah terus, jangan putus asa. Tatkala antum yang meruqyah kelihatan putus asa, saat itulah jinnya semakin pede. Ya, pemuda desa. Nah, ini apa? Diruqyah sampai dia kelelahan. Ada waktunya dia terbakar, ya. Ada waktunya dia terbakar. Ana mau nanya Ibu Ana kena penyakit ginjal dan sekarang udah proses HADI, cuci darah, namun sampai sekarang belum ada perkembangan dan sering merasa kesakitan. Pertanyaan Ana, nanti malam rencana ada yang mau ke rumah mau meruqyah Ibu Ana, tapi ruqyahnya Ana belum tahu dengan cara apa. Dipastikan dulu bagaimana ruqyahnya, ya. Kalau sebelum mulai tanyai dulu bagaimana ruqyahnya Anda, Pak. Ya. Bagaimana cara ruqyah Anda? Tanyai. Ya, tabayun enggak apa-apa. Ya. Apabila ruqyah itu enggak sesuai dengan syariat, ya sudah ditolak. Sikap Anda harus gimana? Ya, ruqyah bukan hanya jin saja ya. Bukan hanya ain, bukan hanya gigitan hewan, bahkan badan kita yang sakit diruqyah dengan baca Al-Fatihah. Juga bisa dengan yang datang dari Nabi bismillah 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan anak juga pernah waktu itu sakit mah saking parahnya, obat enggak manjur juga, kita pakai ini subhanallah. Manfaat berkurang, ya. Dan pakai ayat-ayat Al-Qur'an juga bisa, ya. Keumumannya bisa mengobati. Mengobati apa? Asyifa lisudur. Obat hati juga. Juga syifa untuk apa? Untuk badan kita juga, ya. Untuk badan kita juga. Insyaallah cukup sampai di sini. Atau masih ada pertanyaan? Kesurupan masal bisa jadi jinnya jin masal. Ya. Dulu kita pernah mendapati teman ada yang diruqyah, ya, diruqyah di daerah waktu kita masih di sana, pondoknya Syekh Mukbil rahimahullah, ya. Ketika ada yang kesurupan, jinnya cerita, ini ada sekitar 6.000 jin dikirim dari India. Ana enggak ngajari antum untuk percaya loh ya. Enam. Tapi memang gangguannya sangat banyak, ya. Ada jin, ya, ada orang di kamar mandi, masuk kamar mandi, lewat di atas kamar mandi macan, langsung pisan. Enggak bangun-bangun. Penjaga kamar mandi kok ini lama sekali digedor-gedor, naik ngelihat kamar mandi sudah mendapati orang ini pingsan, ya. Ada juga Ustaz Mundir yang kemarin ziarah ke sini, ya. Kamar beliau dari masjid hanya sekitar 20 meter. Jam 11 malam habis tasmi' hafalan hadits, hafalan Al-Qur'an, keluar dari masjid. Gelap nih, kalau jam 10 kita ada listrik dan mati semua, enggak? Gelap semua. Keluar jam 10 ada gerombolan anjing. Assalamualaikum, anjingnya nyampaikan salam. Nah, jin, nah, jin. Ada begitu pula kamar, dekat kamar kita, ya. Ada teman-teman dari daerah luar, tamu, enggak mau disuruh tidur masjid. Kamu tidur masjid saja, kamar ini kamar bermasalah ini, jin tok isinya. Udah saya kalau tidur masjid enggak bisa anu, enggak bisa nyenyak nanti rame kalian di masjid. Sudah tidur di kamar. Tidur di kamar jam 12 malam, ya. Lilin hidup sendiri. Terus ceret termos terbang sendiri. Gelas terbang dikucurin, didangkan sama jinnya. Baik jinnya, ya. Nah, ada satu teman kita orang Indonesia, ya, di samping kamar itu tidur, ketika tidur digaruk punggungnya. Sambil digaruk punggungnya, sudah garuk saja. Saya enggak akan baca ayat kursi. Udah garuk aja, pijit aja enggak apa-apa. Nah. Wah, ada aja gangguannya. Ya, ada teman kita lain lagi, ya. Naik, ya, jam 12 malam masih belajar, ya. Naik turun tangga, dek dek dek dek dek dek dek. Dekat padang pasir singgasananya mereka jin. Ya. Andunusi. Ya. Ini jinnya perempuan, manggil teman kita orang Indonesia laki-laki. Orang Indonesia gitu ya. Naik turun, pintunya sudah dikunci, buka sendiri. Nah, ya ini perkara-perkara gaib. Kalau masal bisa jadi, ya. Bisa jadi, ya, kita juga tidak boleh mengganggu jin, mendzalimi jin tidak boleh. Kencing di lubang, lubang itu tempat tinggalnya jin. Ya. Di kampung kita habis kencing di lubangnya, lubang ini dikencingi sama orang, kencing sambil berdiri, tidak pakai penutup. Ya, habis kencing tidak cebok, ya, ngencingi lubang lagi. Tiba-tiba mukanya seperti ditempeleng merot di kiri. Ya, mau diobati apa? Obat kimia apa? Tidak sembuh, dirukyah sembuh. Ya. Nah, kemudian masal juga demikian bisa jadi, ya. Seperti orang yang kemah atau menempati suatu daerah yang mengganggu apa komunitas jin, rame-rame bisa disurupi semuanya. Nah, apalagi mereka yang tidak dibentengi dengan ketaatan kepada Allah, ya, mudah sekali untuk disurupi, ya. Nah, baik, insya Allah cukup atau ada yang lainnya? Cukup insyaallah, masih ada 2 menit tuh. Baik, insyaallah cukup sampai di sini wabillahi taufik. Nah. Sama makruh. Hah? Enggak masuk dalam keumuman hadis. Ya, masuk dalam keumuman hadis. Walaupun dari dia enggak bisa baca Al-Qur'an kan bisa pakai tape recorder. Ya. Di rumah sakit subhanallah, ya sebagian ulama tidak menganjurkan. Di rumah sakit kenyataannya terjadi, rumah sakit salah satu rumah sakit Jawa Tengah, ada orang datang ke UGD. Ya. Yang perawat sama dokternya ngira apa? Ngiranya ini gangguan jiwa. Tapi ada seorang ikhwah yang kerja di UGD ngelihat, "Ah, ini jin ini." Pasang earphone, diikat, diisolasi, pasang ke tape recorder, dengerin, alhamdulillah sembuh, keluar jinnya. Nah. Dan kalau ngakunya sudah punya kerajaan di seluruh tubuhnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Alamnya mereka lagi. Yang penting diruqyah. Ya, yang penting diruqyah. Maka apa yang sadar yang ngerti apa? Meruqyah kepada saudara yang kena musibah. Insyaallah cukup sampai di sini. Alafu minkum 'alal italah kalau sudah terlalu panjang. Tapi semoga bisa membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan bagi Islam wal muslimin. Jika ada salahnya dari diri saya, dari syaitan dan dari keterbatasan ilmu saya, jika ada benarnya dari Allah semata.